Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang kami muliakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengharapkan bahwa kajian-kajian kita akan mampu memberikan dampak positif bagi kehidupan kita. Bila jiwa kita sedang resah, maka akan dapat tertentramkan kembali dengan kajian-kajian kita kali ini. Bila ada pikiran-pikiran yang kurang cas atau mungkin mengarah-ngarah kepada hal yang sifatnya negatif, maka bisa akan kembali mengarah kepada hal-hal yang bersifat positif dengan motivasi-motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kalam-kalamnya. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas ayat ke-67 dari surat Hud yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhazal ladzina zalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin. Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Para pendengar rahimakumullah, ayat yang menjadi pembahasan kita pada hari ini yaitu ayat ke-67 dari surat Hud merupakan gambaran akhir dari cerita Nabi Hud, Nabi Saleh pada ayat ini. Dimana di dalam keterangan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang hukuman yang Allah jatuhkan kepada kaum Nabi Saleh yaitu kaum Samud akibat sikap mereka yang tetap ingkar dan tidak mau menerima ajakan dan seruan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Saleh alaihissalam. Wa akhazal ladzina zalamu sayhatu. Bagaimana bentuk hukuman yang Allah berikan kepada kaum Nabi Saleh yaitu kaum Samud? Jawabannya adalah di dalam ayat ini diterangkan dengan sayhatu. Mereka ditimpa oleh guntur ya yang sangat keras. Allah menggambarkan bahwa seakan-akan guntur itu mengambil jiwa mereka sehingga akhirnya mereka mati bergelimpangan. Nanti akan dijelaskan secara gamblang dalam keterangan akhir ayat kita. Nah, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi memberikan keterangan dan informasi lanjutan bahwa redaksi hukuman yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Saleh itu Allah gambarkan dalam 4 bentuk redaksi. Sayhatu, yaitu guntur yang keras dalam ayat 67 ini. Kemudian dengan taghiyah, sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Haqqah ayat 5. Fa'amma samudu fa'uhliku bitaghiyah. Adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Kemudian dengan redaksi rajfah, ya, suatu getaran, ya, sampai bergetar seperti gempa bumi yang membuat mereka itu kebingungan. Dan yang terakhir adalah dengan sa'iqah, yaitu petir yang menyambar-nyambar dan menimpa kaum Ad dan juga Samud sebagaimana di dalam keterangan surat Fussilat ayat 13. Menarik kalau kita perhatikan dari berbagai redaksi yang Allah gambarkan tentang kehancuran kaum Nabi Saleh, tujuannya adalah untuk semuanya redaksi ini, apakah itu dalam bentuk sayhah, taghiyah, ya, kejadian yang luar biasa, sa'iqah, petir yang menyambar, rajafah, getaran yang sangat luar biasa, itu semua untuk menunjukkan adanya suatu petaka yang kalau sekali datang bisa menghancurkan dan tidak dapat dihindarkan sama sekali. Tidak ada kesempatan untuk selamat, tidak ada tempat untuk menyembunyikan diri ketika Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan azab yang begitu keras dengan berbagai macam bentuk redaksi tadi. Dan kalau kita perhatikan juga secara lebih mendetail, ada kaitan antara satu dengan yang lain. Kalau dalam ayat surat Hud ini Allah menggambarkan dengan sayhah, guntur yang keras. Kalau biasanya hujan itu guntur dulu baru petir, baru kilat, ya. Ya, Ustaz, ya. Guntur dulu baru kilat. Kemudian di dalam surat Fusilat ayat 13 Allah gambarkan mislu sa'iqah. Jadi setelah guntur yang begitu sangat dahsyat membuat orang-orang ketakutan, kita akan sangat ketakutan kalau mendengar guntur yang sangat keras. Ditambah lagi dengan kilatan-kilatan cahaya yang begitu banyak di angkasa seakan-akan mau memakan kita, kalau petir itu besar kita akan sangat ketakutan sekali, ya. Kemudian lagi setelah itu ada tariyah, kejadian yang luar biasa, ya. Setelah guntur, petir, kejadian luar biasa yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia, baru kemudian rajfah, sesuatu yang menggetarkan semua yang dilihat, ya, kejadian-kejadian yang luar biasa, guntur, suara yang begitu keras, ya, mata yang melihat kilatan-kilatan petir dan cahaya di angkasa kesana kemari seakan-akan seperti api yang mau menjilat, ya, membakar segala sesuatu yang berada di sekelilingnya. Semua ini adalah bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala sebagai azab dan kemurkaannya terhadap orang-orang yang ingkar terhadap dirinya. Jadi jangan sampai hukuman ini Allah jatuhkan dua kali, ya, kepada umat-umat sekarang ini. Walaupun ada janji dari Allah bahwa Allah tidak akan menjatuhkan azab yang keras sebagaimana yang pernah Allah jatuhkan pada umat-umat terdahulu, tapi yakinlah satu hal, tidak mesti harus azab seperti ini Allah turunkan. Sedikit saja mungkin azab itu akan diturunkan, tidak seperti ini kita semua akan hancur berantakan akibat sikap kita yang ingkar atau tidak mau menuruti Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Dahlan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu kembali dalam rangka pembahasan tafsir Syarawi. Alhamdulillah kita telah memasuki surat Hud ayat 67 yang telah disampaikan oleh Ustaz perdana tadi, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. Sadaqallahul Azim, Sadaqallahul Karim. Dan satu suara keras yang menguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Nah, ayat ini menjelaskan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustaz Perdana, yang menjelaskan tentang kisah Nabi Saleh, yaitu kaum Samud, ya. Artinya kaum Samud mereka zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat surat Hud ini yang mengakhiri cerita tentang Nabi Saleh, yaitu kaum Samud yang zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, memberikan suatu musibah, ya, suatu hukuman bagi orang-orang yang zalim. Siapa mereka? Yaitu kaum Samud, yaitu pada zaman Nabi Saleh. Oleh karena itu, pada ayat ini Allah menyebut azab yang diturunkan kepada kaum Samud, ya. Itu terutama orang-orang yang zalim. Di sini perlu kita garis bawahi ada kalimat zalamu, yaitu zalim, ya. Nah, kita kaitkan dengan keadaan dan situasi kita pada sekarang ini, umat-umat di akhir zaman ini mereka banyak zalim terhadap Allah dan terhadap manusia. Nah, di sini perlu kita ketahui bersama bahwa orang-orang yang zalim itu pasti dan tentu akan mendapat suatu balasan, yaitu hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala yang berbagai macam-macam hukuman, ya. Mungkin pada kaum Samud sebagaimana telah dipaparkan oleh Ustaz Perdana, mereka, ya, telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa, ya. Artinya yang menimpa kaum Samud, ya, itu karena kezaliman mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jamaah para pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita, ya, kita harus menjauhi daripada kedzaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya jika kita zalim terhadap Allah dan zalim terhadap manusia, maka sesungguhnya, ya, kita siap-siap menerima azab daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukuman seperti yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud, yaitu menimpa orang-orang yang zalim, mereka bergelimpangan di rumahnya, yaitu hukuman yang dirasakan oleh mereka disebabkan mereka zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, saya tambahkan. Ya, demikian Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Dahlan. Para pendengar yang kami muliakan, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Saleh ini, tentang bagaimana keberadaan seorang pejuang yang terus berusaha untuk menampil, untuk mengajak orang-orang berada di dalam kebaikan. Dan juga dari sisi yang lain, tentang adanya sikap dan reaksi keras yang ditampilkan oleh para pengikut-pengikutnya, di mana mereka tidak mau untuk mengikuti kebenaran atau untuk menjadikan hidup mereka itu berada dalam kebaikan dan kebenaran sebagaimana disuruhkan oleh Nabi Saleh. Nah, yang terjadi selanjutnya adalah sikap-sikap keingkaran ini, kesalahan di dalam melakukan tindakan, cara berpikir yang salah, itu pada akhirnya akan hanya menimbulkan dampak negatif buat kehidupan bagi orang-orang yang kesalahan dalam melakukan tindakannya. Ya. Jadi ketika seorang berbuat baik, maka hidupnya akan menjadi baik. Dan ketika seseorang melakukan tindakan kesalahan, walaupun secara lahiriah nampak dia senang, nampak dia kaya karena korupsi misalnya, tapi sebenarnya dampak kehidupan yang akan dia jalani itu adalah hidup sehari-harinya itu akan berada dalam kondisi yang tidak baik. Secara kejiwaan dia akan tertekan. Nah, salah satu gambaran Al-Quran yang begitu dahsyat sebagaimana yang dijelaskan dalam surat ini, ayat 67 pembahasan kita pada hari ini, Allah menggambarkan tentang begitu dahsyatnya azabnya itu dengan memulai kata-kata wa akhaza, dengan redaksi akhaza. Wa akhaza allazina zalamu sayhatu. Seharusnya karena subjeknya atau fa'ilnya adalah sayhatu, maka kata kerjanya itu seharusnya adalah disertai dengan ta'nis, wa akhazat, akhazat sayhatu. Begitu kaidah dalam bahasa Arab. Zahabat Fatimah, ya, zahaba Ali, ya, disesuaikan dengan subjeknya. Kalau dia wanita, maka dia dimuannaskan. Nah, di sini Allah tidak memakai ta'nis atau untuk menunjukkan kata kerja muannas, tetapi Allah memakai kata kerja biasa, wa akhaza muzakkar, untuk menunjukkan bahwa, ya, sayhah, guntur yang begitu keras, ya, yang suaranya itu seakan-akan bom yang jatuh di sana, jatuh di sini, ya, itu tidak hanya terjadi sekali saja, ya, seperti hujan, bisa terjadi berkali-kali gunturnya itu, ya, karena memang merupakan suatu azab. Dan Allah gambarkan dengan kata-kata akhaza untuk menunjukkan bahwa guntur yang terjadi itu bukan suatu fenomena alam yang biasa sebagaimana ketika hujan akan turun. Tidak, tetapi ini adalah guntur yang di luar daripada kebiasaan, guntur yang langsung Allah turunkan untuk mengazab orang-orang kaum Nabi Saleh alaihissalam yang ingkar dengan memakai kata akhaza, ya, dalam bentuk muzakkar untuk menunjukkan tentang ketangguhan, kekerasan, dan untuk menunjukkan bahwa terjadinya perbuatan itu tidak hanya sekali saja. Jadi kalau kita mau mengambil pelajaran dari keterangan firman Allah ini, maka kita bisa menyadari satu hal, bahwa sebenarnya hidup yang singkat ini janganlah memancing-mancing turunnya azab dan kesulitan. Hidup cukup singkat, kalau begitu jangan cari masalah. Cari hal-hal yang terbaik dan bermanfaat buat kehidupan kita. Jauhi hal-hal yang akan mendatangkan kesulitan dalam kehidupan, karena hidup kita cukup singkat. Oleh karena itu, pergunakanlah hidup ini dengan sebaik-baiknya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.